بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia yang telah dilimpahkannya atas kita sekalian, sehingga kita bersama-sama dapat mengingat kembali serta memperingati peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Miraj. Peristiwa keagamaan yang besar seperti Isra dan Miraj ini perlu kita peringati, karena peristiwa tersebut merupakan saat yang baik bagi kita merenungkan keberadaan kita di tengah kegiatan dan pergaulan masyarakat bangsa kita, sambil melakukan mawas diri sejauh mana diri kita telah berbuat sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama kita. Hal ini bukan saja penting bagi diri pribadi orang seorang, tetapi juga bagi kita semua sebagai kesatuan masyarakat bangsa. Peristiwa Isra dan Miraj itu penting, terutama ditinjau dari segi pelaksanaan pembangunan yang makin hari semakin memperlihatkan hasil-hasilnya, dan atas keberhasilan itu semakin jelas pula malahan ditutup peranan yang lebih besar lagi dari iman dan ketakwaan kita beragama. Kita dituntut untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama yang kita peluk secara tulus dan ikhlas. Artinya, bukan karena terpaksa atau dibuat-buat. Karena hanya dengan penghayatan dan pengamalan yang tulus dan ikhlas oleh para pemeluknya, itulah agama akan dapat memberikan landasan kejiwaan yang kokoh dan kekuatan moral yang ampuh kepada kehidupan kita. Apabila yang demikian itu kita tidak lakukan, maka cita-cita untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya seperti yang digariskan oleh GBHN tidak mungkin akan dapat kita capai. Tanpa penghayatan dan pengamalan agama di dalam kehidupan pribadi dan di dalam kehidupan masyarakat kita, titik berat pembangunan akan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat fisik material saja, kering dari jiwa dan semangat keagamaan. Bila ini terjadi, maka kemantapan arah pembangunan akan terancam. Lalu pada gilirannya akan menggagalkan usaha kita untuk mencapai cita-cita pembangunan yang telah digariskan itu. Kegagalan pembangunan berarti malapetaka bagi bangsa dan negara kita. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam hubungan ini saya ingin menegaskan bahwa konsep pembangunan manusia seutuhnya yang kita cita-citakan itu antara lain pembangunan manusia yang bercerikan atas peri kehidupan dalam keseimbangan antara kepentingan keduniaan dan kepentingan akhirat sebagai yang dicanangkan oleh GBHN. Sungguh amat serasi dengan model pengaturan kehidupan sosial yang dikembangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang Islam, kita yakin bahwa pembangunan yang hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat fisik material saja bukan hanya tidak memberikan jaminan kebahagiaan kepada masyarakat, akan tetapi dapat pula menjadi ancaman bagi keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ancaman itu timbul karena orientasi yang bersifat fisik material saja akan mengundang paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta bertentangan pula dengan agama seperti sekularisme, ateisme, dan lain-lain. Oleh karena itu, adalah cukup beralasan untuk mengatakan bahwa bagi umat Islam Indonesia tidak ada pilihan lain selain mensukseskan program pembangunan yang bertujuan mencapai manusia Indonesia seutuhnya. Bahkan keikutsertaan umat Islam dalam pembangunan nasional bersama-sama dengan umat beragama lain amat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional itu sendiri. Saya katakan sekularisme dan ateisme bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena paham-paham tersebut tidak memberi tempat kepada agama, sedangkan Pancasila adalah tempat yang subur bagi pertumbuhan agama. Tanpa agama, maka Pancasila akan kehilangan makna dan nilainya. Tegasnya, Pancasila tanpa agama tidak dapat disebut Pancasila. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, dalam rangka melakukan mawas diri tentang keberadaan kita di tengah pergaulan masyarakat dan bangsa kita, kita akan menyadari bahwa di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, kita masih melihat kekurangan-kekurangan pada diri kita masing-masing, terutama di dalam penghayatan dan pengamalan agama. Masih ada tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti tindakan kekerasan, kejahatan, dan lain-lain. Itu semua menunjukkan bahwa perilaku keagamaan dan perilaku hidup bermasyarakat yang kita harapkan belumlah menjadi kenyataan. Karena itu, saya mengharap agar ajaran agama yang dipeluk oleh kita masing-masing, kita tingkatkan penghayatan dan pengamalannya. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, sehingga membentuk tingkah laku sosial yang serasi dengan cita-cita agama, dengan cita-cita masyarakat dan bangsa kita. Berkaitan dengan peristiwa yang sedang kita peringati ini, maka bagi umat Islam, salah satu upaya yang tepat untuk meningkatkan keserasian perilaku sosial itu adalah melalui salat, yang perintahnya langsung diterima oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Miraj. Maka itu, apabila kita ingin mendapatkan hikmah yang terbesar dari peringatan Isra dan Miraj ini, saya anjurkan ambillah salat sebagai hikmah Isra dan Miraj yang terbesar. Salat yang dilaksanakan secara baik dengan penuh kesungguhan berdasarkan iman dan takwa akan melahirkan sikap dan perilaku keagamaan serta perilaku sosial yang serasi dengan cita-cita agama, cita-cita masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila sikap dan perilaku yang demikian itu telah menyatu dengan kepribadian tiap warga masyarakat, maka hal itu akan merupakan jaminan bagi keserasian perilaku sebagai pribadi, bagi keserasian perilaku yang menyeluruh di dalam kehidupan masyarakat, di dalam menjunjung cita-cita agama, cita-cita masyarakat, dan cita-cita bangsa. Maka sholat yang merupakan fardu ain, yaitu kewajiban setiap orang, sebenarnya mempunyai jangkauan fardu kifayah, yakni jangkauan sosial pemasyarakatan. Fungsi dan manfaat sholat tidak harus berhenti hanya pada pribadi-pribadi yang menegakkannya, tetapi juga harus mempunyai jangkauan sosial pemasyarakatan. Artinya, fungsi sholat harus dapat pula mencegah orang melakukan perbuatan yang tercela dan perbuatan jahat. Dan apabila semua umat Islam menegakkan dengan benar dan sungguh, maka ini akan merupakan sumbangan yang besar dari umat Islam bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Bukan hanya bagi kehidupan kemasyarakatan, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan hikmah sholat yang demikian itu, segala perilaku sosial yang tidak serasi dengan cita-cita agama, kebangsaan, dan kenegaraan berangsur-angsur akan lenyap. Upaya yang telah dilakukan untuk menegakkan sikap yang demikian itu sungguh menggembirakan hati kita. Akan tetapi, upaya dan usaha masih harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga tumbuh secara luas dan kokoh di dalam masyarakat kita. Sesungguhnya, di dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, seluruh kelompok di dalam masyarakat berkewajiban turut serta. Pembangunan yang kini akan memasuki revisi keempat bukanlah hanya diperuntukkan bagi kelompok atau golongan tertentu. Pembangunan yang dinamakan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dengan kata lain, untuk seluruh bangsa. Juga di dalam pembangunan agama, tidak ada yang dianaktirikan. Semua diayomi, semua diikutsertakan, semua diharapkan, dan semua diundang agar melibatkan diri di dalam kegiatan pembangunan itu. Juga yang telah dapat diusahakan oleh pemerintah sampai kini masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Tentulah tidak bisa dan tidak boleh kita mengharapkan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Demikianlah beberapa harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan memperingati peristiwa Isra dan Miraj ini, semakin terbuka pula kesadaran dan kesediaan kita untuk memperteguh keyakinan, penghayatan, dan pengamalan. Agar kita, sebagai kekuatan batiniah, untuk menghadapi tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah amanat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Umar Wirahadi Kusuma. Sesaat lagi, upacara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 9 Mei 1983 atau 27 Rajab 1403 akan diakhiri dengan pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Majelis Ulama Indonesia.